Yang benar adalah in tajtahid tanjah. In syartiyah menjazamkan dua fi'il. Fi'il pertama adalah fi'il syarat. Fi'il kedua adalah fi'il jawab syarat. Kemudian al-mabhath tsani, mabhath yang kedua, hadil adawat kulluha asma. Semua adawat yang 10 ini adalah isim. Illa in, kecuali in. Warahadana fanaqulu, iya, maka dasar ini kita katakan in adalah harfu syartin jazimin. Iya, adalah huruf syarat yang menjazmkan fi'lain. Al-awwal huwa fi'l syarat, wasani huwa jawab syarat. Amma ma'adaha, adapun yang selain in, fatakul masalan, ma ismu syartin jazimin. Karena yang lain adalah isim, maka dikatakan itu adalah isim syarat jazim. Jazim fi'il lain, al-awwal fi'il syarat, wasani jawabuhu. Al-bab al-thalith, al-jazm, yakunu idha kana fi'il syarat, wajabu syarat mudari'ain. Keduanya, fi'il syaratnya dan jawab syaratnya adalah dua-duanya fi'il mudhari. Misal, in tajtahid tanjah. Amma, idha kana fi'il syarat, wajab syarat fi'lain maldiyain, tadi yang saya sebutkan, adapun kalau keduanya fi'il syaratnya dan jawab syaratnya adalah dua fi'il maldi, fa innahu yabqa la bina'ihi la yataghayyar, maka tetap dia mabni tidak berubah. Imal fathi aw sukun aw dham, apakah mabni al fathi sesuai dengan asalnya atau sukun ketika dia bertemu dengan dhamir mutaharrik atau dham ketika bertemu dengan jamaah. Kita katakan yakunu mabniyan ala kada fi mahli jazm, mabniyan al-fathi fi mahal jazm misalnya. Misaluhu, in ijtahada zaidun najaha. Ijtahada fi al-madhi, najaha fi al-madhi. Al-fi'il lam yataghayyar, tidak berubah, karena fi al-madhi mabni, lalu madhi. Wal-madhi yubna ma yataghayyar, tetap mabni, tidak berubah. Fataqulu fi al-i'rab, in harfu syartin jazimin jazim fi'lain. Al-awwal fil syarat wa tsani jawab syarat. Ijtahada fil madhi mabniyun al-fathi fi mahal jazm fil syarat. Zaidun fa'il, najaha fil madhi mabniyun al-fathi, iya, fi mahal jazm jawab syarat. Ini contoh yang mabni al-fathi. Atau taqulu in ijtahadta najahta. Ini ketiga mabni al-sukun. Huna al-fi'il mabni al-sukun, karena dia bertemu dengan dhamir mutaharrik. Fi mahalli jazm. Limadha yubni al-sukun? Kenapa mabni al-sukun? Liittishalihi bi dhammi rafa' mutaharrik. Fataqul, maka mengatakan pada i'rabnya, in harfu syartin jazimin yazim fi'lain, al-awwal fi'il syarat wa tsani jawabu. Ijtahadta fil madhi mabni al-sukun fi mahalli jazmin. La taqul mazum, tidak boleh kamu katakan mazum. Ya, liana sukun lais dalam i'rab, karena sukun pada ijtahadda itu bukan tanda i'rab, itu adalah bina. Imam bina sukun fi mahal jazm. Yang terakhir contoh dalam keadaan mabda al-dham. Wa taqulu in ijtahadu najahu. In ijtahadu najahu. Huna taqulu mabni al-dham. Ijtahadu fil madhi mabni al-dham. Ittishali bi jama'ah fi mahal jazm. Dia adalah fi'il syarat. Nah, najahu juga sama. Fil madhi mabni al-dham fi mahal jazm, karena dia jawab syarat. Sampai sini kita baca, nanti saya akan lanjutkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.